Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda wa sallama tasliman kathira wa ba'd. InsyaAllah untuk malam Sabtu akan kita baca kitab baru sebagai kelanjutan dari kitab Tuhfah Thaniyah. Tuhfah Thaniyah yang telah kita selesaikan, alhamdulillah. Ya, langsung saja kita masuk ke muqaddimah al-mu'allif. Muqaddimah dari al-mu'allif yaitu Ibn Hisham. Atau sebelum kita masuk, ya, perlu kita baca dulu judul kitab ini, ya. Ya, Syarah Qatrun Nada wa Dhallis Soda. Sannafahu Jamaluddin Abdullah Ibn Hisham Al-Ansari. Ya. Ini adalah kitab syarah dari Qatrun Nada wa Dhallis Soda. Mana Qatrun Nada adalah guyuran an-nada, hujan. Ya, wa Dhallis Soda maksudnya menghilangkan. As-soda ini bukan maknanya dahaga, menghilangkan dahaga, jadi kebodohan. Ya, diserupakan dengan orang yang haus. Dari sisi kedua-duanya dalam kondisi bingung. Orang haus dan orang bodoh itu bingung. Ya. Itu makna dari qatrun nada, guyuran atau guyuran hujan, dan juga balil soda, menghilangkan dahaga. Kitab ini ditulis oleh Jamaluddin Abdullah Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Baik, kita langsung masuk ke muqaddimah al-kitab. Qala al-musannif rahmatullahi ta'ala alaihi, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha rahmah. Ya, ar-rahman ar-rahim. Itu kandungannya sama, itu rahmah. Kasih sayang. Hanya saja ar-rahman itu pada kaitannya ataupun berkaitan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ar-Rahim itu kaitannya dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyalurkan, yang membagi-bagikan, ya, rahmatnya kepada seluruh makhluk. Ya, dan ini insyaAllah yang rajih. Ya, dari perbedaan ar-Rahman dengan ar-Rahim. Sebagian mengatakan bedanya kalau ar-Rahman itu umum, rahmanud dunia. Ya, rahmanud dunia. Jadi dunia ini Allah marahmat baik kepada orang mukminnya ataupun yang kafirnya. Kalau rahim, rahimul akhirah. Ini hanya untuk kaum mukminin di akhirat. Tapi yang lebih rajih wallahu alam adalah rajih ar-rahman terkait dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ar-rahim terkait dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang membagi-bagikan rahmatnya kepada para makhluk. Ya, kemudian terkait dengan i'rabnya, bismillahirrahmanirrahim. Dia jar majrur di sini, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Itu i'rabnya adalah muta'alliq bi fi'lin mahdhuf. Ya, jar majrur di sini muta'alliqnya dengan fi'il yang mahdhuf. Ya. Yuqaddar bi hasbi al-maqam. Ditakdirkan fi'ilnya sesuai dengan maqamnya. Kalau maqamnya adalah dalam konteks menulis, berarti bismillahirrahmanirrahim aktub. Kalau antum mau makan, bismillahirrahmanirrahim apa takdirnya? Akul. Kalau minum, bismillahirrahmanirrahim asyrab dan seterusnya. Ya. Kemudian ba di sini yang roji adalah lil isti'anah. Lil isti'anah untuk meminta pertolongan. Ya. Kalau Zamakhsyari mengatakan ba-nya di sini lil musahabah. Ya, lil musahabah bukan isti'anah. Karena alasan beliau, dan beliau termasuk tokoh besar Mu'tazilah. Ya, beliau berpendapat bahwasanya manusia itu bersendiri dalam perbuatannya. Ya, terlepas dari bantuan dari Allah sehingga tidak perlu untuk meminta tolong kepada Allah. Sehingga baiknya kata beliau, ya, musuhabah, tapi rajih lil isti'anah. Dan di sini didahulukan jar majrur dari muta'alliqnya. Bismillah, jar majrur itu muta'alliq. Fi'ilnya diakhirkan. Ya, ada kaidah di sana bahwasanya ya, taqdim ma haqquhu ta'khir itu lil ihtimam ataupun lit tabarruk. Ya, didahulukannya sesuatu yang haknya di akhir, jar majrur kan hukum asalnya diakhirkan, ya. Iya kan, tapi ini didahulukan. Faedahnya adalah untuk di sini disebutkan ya untuk tabaruk. Iya, dengan memulai ucapan dengan nama Allah Subhanahu wa taala mencari berkah. Iya. Baik, kita masuk kepada ucapan beliau rahimahullah taala. Kalau Ar-Rahman apa i'rabnya? Bismi ismi apa? Ismun majrur bi al-ba wa huwa mudhaf. Allah Subhanahu wa taala Allah apa? Mudhafun ilaihi majrur. Ar-Rahman, Ar-Rahim sifat. Ya. Dan di sana ada beberapa sisi i'rab. dari Ar-Rahim. Ya, mungkin tidak perlu kita sebutkan. Bisa dibaca Ar-Rahimu, bisa dibaca Ar-Rahimi, bisa dibaca Ar-Rahima. Ya. Kalau misalkan antum baca Ar-Rahimu berarti diqata, diputus dari sifat. Dia dijadikan sebagai khabar dari mubtada mahdhuf huwa Ar-Rahimu. Kalau Ar-Rahima itu sebagai maf'ul dari fi'il yang mahdhuf, amdahu Ar-Rahima, saya memuji Allah yang Maha Pengasih. Ya, adapun dalam Al-Qur'an ini dari sisi bahasa boleh ya. Adapun ketika antum membaca dari sisi qiraah ya tidak datang di sana riwayat kecuali dengan kasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kalau dari sisi bahasa bisa dengan beberapa harokat tadi. Adapun dari sisi qiraah, qiraah ya sunnah muttaba'ah, sunnah yang harus diikuti. Datang dalam kondisi di kasrah ya sudah kita baca Ar-Rahim. Qala asy-syekhu al-imam al-alim al-allamah Jamalul Mutasaddirin wa tajul qurra tadhkiratu Abi Amr wa sibawayh wal Farra Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf ibn Abdullah ibn Hisham al-Ansari fasahallahu fi qabrih. Berkata asy-syekh al-imam al-alim al-allamah, sering kita mendengar apa kalimat al-allamah, apa sih makna al-allamah? Dia adalah sihoh mubalaghah dari alim, allam. Maknanya al-kathirul ilmi. Banyak ilmunya, kathirul ilmi. Ditambahkan tadi sini, allamah, litakid, untuk menekankan. Untuk penekanan. Wal-mubalaghah. Dan untuk menunjukkan kesungguh-sungguhan di dalam menetapkan al-ilm baginya. Al-allamah, orang yang banyak ilmunya. Ditambahkan tadi untuk tawqid dan mubalaghah. Kesungguh-sungguhan. Jamalul mutasaddirin, yaitu hiasannya al-mutasaddirin, orang-orang yang terdahulu dalam ilmu nahu, beliau di antara hiasannya. Iya. Wa taju al-qurra, mahkotanya para qori, selain beliau adalah seorang nahu, juga beliau seorang qori. Iya. Tazkiratu Abi Amr, pengingatnya Abi Amr. Jadi kalau disebutkan Ibn Hisham, maka mengingatkan kepada ilmunya Abu Amr. Abu Amr adalah seorang yang bernama Zaban ibn Amr. Zaban ibn Amr, dan dia ma'ruf dengan julukan ya atau kunyah Abi Amr ibn Al-Ala. Dia beliau termasuk ulama penduduk Basrah. Ya, dan termasuk a'immah al-lughah, imam di bidang lughah dan adab, dan juga salah seorang qori yang 7. Wasibawai, dan juga pengingat Sibawai. Ya. Sampai-sampai sebagian ada yang berlebihan atau sangat mengangkat keilmuan beliau Ibn Hisham dalam ilmu nahu, sehingga ada seorang yang berkata kepada anaknya Ibn Hisham, ya seandainya Sibawai hidup di masamu ini, saya dia akan mengambil faedah darimu, atau kurang lebih seperti itu. Ya. Wasibawai, dan juga mengingatkan kepada ilmunya Sibawai. Sibawai itu namanya Amr ibnu Qanbur. Ya. Beliau mengambil dari gurunya itu Khalil, dan dia adalah orang yang paling berilmu dalam bidang nahu. Dan beliau dikunyai dengan Abul Bashar. Beliau punya kitab yang terkenal yang judulnya Al-Kitab, yang manusia kebanyakan menamai kitab beliau ini dalam bidang nahu dengan Qur'anul Nahwi. Qur'annya apa? Nahu. Dan Sibawai itu maknanya adalah Ro'ihatu tufah, bau tufah. Apa tufah? Hah? Apel. Ya, dikisahkan karena waktu kecilnya ibunya memanjakan dengan apa? Apel katanya. Dan di sana ada kisah yang lain. Kemudian juga Al-Farra, pengingatnya Al-Farra. Ya, kalau disebutkan Ibn Hisham keilmuannya itu mengingatkan kepada Al-Farra, ulama terdahulu jauh sebelum Ibn Hisham. Al-Farra adalah Abu Zakaria Yahya Ibn Ziyad, juga imam nahu penduduk Kufah. Ya. Murid yang paling masyhur dari muridnya beliau Al-Farra adalah Al-Kisai, ini masyhur. Sudah pernah saya sampaikan perdebatan yang terjadi antara Sibawai dengan apa? Al-Kisai. Al-Nahwu dan Qori juga. Ya. Akhadha an-Nahwa an Yunus ibni Hubaib. Beliau ya, Al-Farra mengambil ilmu dari Yunus ibnu Hubaib. Ya, ataupun Habib. Wa kana yuqal anhu Al-Farra amirul mu'minin fi an-Nahwi. Dikatakan bahwa Al-Farra adalah amir mu'minin di bidang nahu. Ya, kemudian Abu Muhammad, ini nama atau kunyah beliau Ibn Hisham. Abu Muhammad, namanya Abdullah Ibn Yusuf. Ya, Ibn Abdullah ibnu Yusuf ibni Abdullah ibni Hisham al-Ansari fasahallahu fi qabrih, semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan kuburannya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, alhamdulillahi rafi'id darajati liman inkhafadha li jalalihi wa fatihil barakati liman intasaba li syukri ifdalih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, rafi'id darajat, ya, rafi'id darajat, yang meninggikan derajat-derajat. Liman inkhafadha li jalalihi, bagi siapa saja yang tunduk di hadapan kemuliaannya. Wa fatihil barakati, dan yang membuka keberkahan-keberkahan. Liman intasaba li syukri ifdalih, bagi siapa saja yang terus-menerus bersyukur atas kebaikan-kebaikan Allah. Di sini ada yang disebut dengan istilah baro'atul istihlal. Ya, kebagusan di dalam menyebutkan muqaddimah. Baro'atul istihlal adalah seorang penulis, ya, membuka di dalam muqaddimahnya, di dalam muqaddimah kitabnya, ya, dengan satu jumlah yang di dalam jumlah itu lafaz ataupun ada ungkapan-ungkapan yang mengisyaratkan, ya, mengisyaratkan kepada pembahasannya akan dibahas. Di sini mana itu isyarat yang beliau sebutkan di dalam mukadimah yang berkaitan dengan pembahasan nahu? Lihat, rafi'id darajat, bahasanya itu. Rafi', rafa'. Ini termasuk tanda apa? Iya, i'rab. Ini pembahasan bidang apa? Nahu, rafi'. Lihat, rafi'id darajat, pakai rafi'. Padahal di sana ada kata yang lain kan? Mu'li, misalnya ad-darajat. Di sini kata rafi'id darajat. Ini disebut dengan apa? Baro'atul istihlal. Yaitu membuat mukadimah yang di dalamnya ada isyarah berupa lafaz ataupun ungkapan yang mengisyaratkan kepada kandungan pembahasannya akan beliau bahas. Rafi' ad-darajat, ia mengangkat derajat-derajat. Limanin khafadha, apa ini? Istilah apa dalam khafad, iya kan? Bagi siapa-siapa yang in khafadha, meskipun di sini in khafadha maknanya apa? Tunduk. Iya, kepada kemuliaan Allah. Wa fatihil barakat, apalagi ini isyarahnya? Fathah, iya kan? Luar biasa, iya. Fathihil barakat, yang membuka keberkahan-keberkahan. Limanin tasoba, apa ini? Nasob. Nah, ini kebagusannya. Ya. Lisyukri ifdalih, bagi siapa saja yang terus-menerus mensyukuri, ya, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala man maddat alaihi al-fasohatu ruwaqoha, au riwaqoha. Ya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada man. Di sini tidak disebutkan, ya, siapa man, tapi sudah maklum yang dimaukan siapa, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lain. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada seorang yang kefasihan itu menjulurkan terasnya kepadanya. Disebutkan dalam catatan kaki, ya, maknanya ini adalah kinayah, ya. Kinayah, paham enggak kinayah? Jadi kinayah itu berbicara, ya, atakallum bima yuridu bihi khilaf adh-dhahir, berbicara dengan sesuatu yang mana yang dikendakinya bukan zahirnya, tapi kelazimannya. Ya, makna ucapan ini adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencapai puncak kefasihan di dalam berbicara. Ya. Jadi man maddat alaihi al-fasoha riwaqoha, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada seorang yang kefasihan itu menjulurkan terasnya kepadanya. Ini kinayah. Untuk menggambarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal kefasihan mencapai puncaknya. Ya, wa syaddat bihi al-balaghatu nitaqaha. Dan yang mana ilmu balaghah syaddat bihi, mengencangkan dengan sebab beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nitaqaha, ikatnya. Ya, pengikat yang biasa dipakai untuk kaum wanita untuk mengencangkan pakaiannya. Ya. Ini juga kinayah juga. Ya, maksudnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencapai puncak dalam ilmu balaghah. Ilmu balaghah. Ya. Al-mab'utsi bil ayatil zahira wal hujaj. Seorang yang dia diutus dengan membawa ayat-ayat al-zahira yang sangat jelas. Ya, al-zahira wal hujaj, dan hujjah-hujjah. Al-munazzal alaihi Qur'anun Arabiyyun, yang diturunkan kepadanya Qur'anun Arabiyyun. Antum enggak ada kitabnya, belum ada punya ya? Mau saya tanya Arabnya, belum pada megang. Qur'anun Arabiyyun, seorang yang diturunkan kepadanya Qur'an dalam bahasa Arab. Ghairu dzi iwajin, yang mana Qur'an ini tidak memiliki kebengkokan. Iwajin dengan kasro ain. Ini biasanya pada perkara-perkara yang maknawi. Ya, iwajin seperti dalam ayat alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya kepada hambanya dan Allah tidak menjadikan di dalamnya kebengkokan. Tapi kalau dipakai di fathah awaj, awaj itu biasanya dipakai untuk perkara-perkara yang hissi, yang bisa diindra. Seperti hadzal bab fihi awaj, ini pintu ini ada kebengkokan. Kalau dengan fathah ain biasanya pada perkara-perkara yang apa? Mahsus, bisa diindra. Tapi kalau dengan kasrah biasanya pada perkara-perkara yang apa? Yang maknawi, ma'ani, tidak bisa diindra tapi difahami dengan akal. Wa ala alihi alhadina, dan juga semoga tercurahkan salat salawat dan salam kepada keluarganya alhadin, yaitu ad-dalin, yang menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Wa ashabihi alladhina syadu ad-din, dan juga kepada para sahabatnya yang mereka memenangkan, menampakkan agama Islam ini dengan sebab jasa mereka para sahabat Nabi alaihi wasallam, Islam ini dikenal oleh manusia, menang. Ya. Wa syarrafa wa karrama wa 'azzama, bisa dibaca syarrafa, bisa dibaca syarrif dengan bentuk fil amr. Kalau syarrafa fil madhi wa syarrafa wa karrama wa 'azzama, mana maf'ulnya? Maf'ulnya adalah kembali kepada man, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, mengagungkannya. Ya, dan seterusnya. Kemudian insyaallah kita mungkin untuk pertemuan ini hanya membaca mukadimah aja ya, karena kitabnya belum datang. Wa ba'du wa wu di situ yang sering terjemahan apa? Adapun setelah itu tuh setelah apa sih? Hah? Setelah memuji Allah dan setelah selawat dan salam. Iya. Wa ba'du dan wawunya di sini adalah pengganti dari amma. Ya, dari amma ba'du diganti dengan wawu. Iya. Buktinya apa bahwasanya di situ wawu itu adalah ganti dari amma? Ya, buktinya di situ ada jawabannya dengan fa fahadhihi. Iya. Fahadhihi ini menunjukkan bahwasanya wawunya adalah sebagai ganti dari amma. Amma ba'du fa, ya kan? Amma ba'du fa inna asdaqal hadis, itu yang fasih ketika selama ba'du ada fa-nya pada jawabannya. Iya. Jadi amma ba'du atau wa ba'du adalah aslinya amma ba'du. Ya, dibuang di situ ammanya, digantikan dengan wawu. Takdirnya adalah mahma yakun min syai'in ba'd, apapun yang akan terjadi setelah salawat dan salam. Fa, maka ya. Fa di situ adalah waqi'ah di jawab syarat. Ya. Fa yang jatuh pada jawaban dari syarat. Ya. Jadi amma itu takdirnya mahma. Mahma terasa isim syarat, sudah kita lewatkan ya. Mahma itu kan yang menjazmkan kan. Menjazmkan dua fi'il ya. Iya kan. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayati litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Jadi sini takdirnya, tadi kan sebutkan amma itu syartiyah. Takdirnya apa? Mahma yakun min syai'in ba'du. Mahma yakun min syai'in ba'du. Fahadihi gitu. Ya. Fahadihi, maka inilah. Hadhihi ini isim isyarah, ini mengisyaratkan kepada apa sih? Ada dua qaul ataupun bisa dengan dua sisi. Bisa isim isyarah hadhihi itu ditujukan kepada sesuatu yang makul. Ya, ketika dia menulis ini dalam kondisi masih ada di benaknya, belum selesai gitu. Fa hadhihi yang di benak ini belum tertuang dalam tulisan. Berarti kepada sesuatu yang apa? Makul, masih ada di otak gitu. Tapi kalau nulis mukaddimahnya setelah jadi kitabnya, baru nulis mukaddimahnya, maka ini hadhihi isyarahnya kepada perkara yang apa? Yang mahsus, yang sudah ada, sudah bisa dibaca. Bisa dipahami itu? Jadi maka ini, fahadhihi, maka ini, iya. Ini kembali ke mana? Ya bisa kepada sesuatu yang makul yang masih ada di benak, belum tertuangkan, belum tertulis. Atau kalau ternyata dibikinnya mukaddimah setelah tadi tulis kitabnya, maka kepada yang apa? Kepada yang mahsus. Iya. Fahadihi nukatun. Nukatun adalah jamak dari nuktah. Ya mungkin ringkasnya intisari lah. Kalau sebagian mengatakan dia itu al-latifah al-mustakhrajah min quwatil fikr. Ya intisari yang dikeluarkan dari kekuatan fikiran. Jadi intisari lah mungkin ya. Dirangkum gitu loh. Dipilih. Ya dipilih. Ya. Harur tuha yang mana saya keluarkan nuktah ini, intisari-intisari ini. Ya, untuk menjelaskan mukaddimah saya yang berjudul Qatrun Nada wa Balis Sada. Jadi syarahnya ini disifati dengan tadi nukat, intisari-intisari yang beliau keluarkan, yang beliau ringkas, beliau rangkum untuk menjelaskan mukaddimah beliau yang berjudul apa? Qatrun Nada wa Balis Soda. Jadi ini kitab syarah. Ya, syarah Qatrun Nada. Kalau Qatrun Nadanya saja enggak begitu banyak. Ya, jadi banyak kayak gini karena ada syarahnya, ada nukatnya. Ya. Rafi'atun li hijabiha. Nukat ini, intisari ini, syarah ini mengangkat hijabnya, tirai yang menutupi Qatrun Nada ketika belum dijelaskan, masih banyak orang yang belum paham. Masih belum bisa melihat gitu. Apa sih maksudnya? Ya. Kashifatun li niqabiha, menyingkap kerudungnya ataupun tabirnya. Mukammilatun li syawahidiha, dan menyempurnakan syahid-syahidnya. Seringnya kita apa? Mendengar kalimat apa? Syahid. Apa itu makna syahid? Ya, bukan saksi ya. Ya, syahid di sini bukan apa? Bukan bermakna saksi. Tapi yang dimaukan dengannya adalah juz'i yuzkar li'izbati al-qa'idah. Ya, sebagian hal yang disebutkan untuk mengokohkan kaidah. Seperti dalil gitu. Ya. Jadi sebagian perkara yang disebutkan untuk menguatkan kaidah. Nah, syahid ini bisa diambil dari kalamullah. Ataupun yang pertama diambil dari kalamullah. Yang kedua dari kalam Rasul. Ada khilaf dari ulama ya, terkait dengan sunnah Rasulullah. Apakah bisa dijadikan hujah atau tidak. Kenapa ada khilaf? Karena mereka sebagian mengatakan bahwasanya terkadang para perawi itu meriwayatkan dengan makna. Adapun kalau ini sahih dari lafaz Rasulullah, maka sepakat itu hujah. Tapi yang sahih bahwasanya kalam Rasul, sunnah Rasul adalah hujah pula. Karena hukum asalnya para perawi itu meriwayatkan lafzun wa ma'nan. Secara lafaznya dan maknanya. Dan sudah diketahui kehebatan mereka di dalam menghafal. Au kalami man yuhtaj bi kalamihi minal Arab. Dan juga kalamnya mereka, orang Arab, biar dijadikan hujah dengan ucapannya. Ya, syair-syair orang-orang Arab terdahulu yang masih terjaga bahasa Arabnya. Ya, itu apa? Syahid. Perkara yang dia disebutkan untuk menguatkan kaedah, mendukung kaedah. Baik dari kalamullah, ataupun sunnah Rasul, ataupun ucapannya orang Arab yang masih bisa dijadikan hujah. Dan juga syair-syair. Ya, di dalamnya syair-syair yang fasih. Kemudian mutammimatun li fawaidiha, dan nuktah ini, syarah ini menyempurnakan faedah-faedah yang ada di dalam Qatrun Nada. Kafiyatun liman iqtasara 'alaiha, cukup bagi orang yang mencukupkan dengan kitab ini. Ini ada mubalaghah dari beliau, kesungguh-sungguhan di dalam menguji kitab ini meskipun pada hakikatnya belum cukup gitu. Untuk apa kita mencukupkan dengan kitab ini? Masih ada pembahasan-pembahasan bahkan banyak yang dilewatkan di dalam kitab ini. Wallahu a'lam. Wafiyatun bi bughyati man janaha min tullabi ilmi al-arabiyyati ilaiha. Mencukupi ya. Bughyah ya, tujuan yang dicari oleh setiap tulabul ilmi yang condong kepadanya. Wallahu al-mas'ul an yanfa'a biha kama nafa'a bi asliha. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang diminta untuk memberi manfaat dengan ini, ya, syarah ini, nukat ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dengan aslinya Qatrun Nada. Ya. Wa an yuzallilana turuqal khairati wa subulaha, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan ilmu, wa subulaha. Ya. Dan juga apa ya selain jalan yang semakna dengan itu? Hah? Selain jalan yang semakna dengan itu apa? Ya, tariq jalan, sabil jalan. Ya, apa? Dalam bahasa Indonesia yang semakna dengan jalan? Iya, semoga Allah memudahkan bagi apa? Yang memudahkan kepada kita tujuan-tujuan ataupun jalan-jalan menuju kebaikan. Innahu jawadun kerim. Sesungguhnya Allah SWT adalah zat yang jawad, dermawan, kerim, dan mamulia. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Kalau karim itu Allah memberi dalam kondisi hamba tadi tidak melakukan sesuatu yang mengharuskan untuk dia diberi. Kalau dia berdoa kan ada sesuatu yang mengharuskan ya. Atau sesuatu yang menyebabkan gitu. Bukan mengharuskan. Tidak ada yang bisa mengharuskan Allah. Kalau kerim, hamba tadi tidak melakukan satu sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan, Allah beri. Gitu. Demikian kata An-Nawawi rahimahullah. Ra'ufur Rahim, maha lembut, ya, maha penyayang, maha pengasih lagi maha penyayang. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tidaklah taufikku terwujud. Taufik adalah kemampuan untuk kita bisa melaksanakan sesuatu, kebaikan. Bersama juga ada iradah dan juga kudrah. Ya. dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illa billah. Maksud illa billah maksud illa minallah. Tidak ada taufik padaku kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ba di sini bermakna apa? Min. Tidak ada taufik padaku kecuali dari Allah Subhanahu wa taala semata. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku kembali. Ya mungkin untuk kesempatan ini hanya kita baca mukaddimah saja ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya bismillah setelah antum punya ataupun megang kitabnya masing-masing akan kita baca pembahasan dari kitab Syarah Qatrun Nara bismillah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa bihamdik syarullahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum.